بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتعلمون الله في دينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. آية من قسط الله داويكان جنابي كان جنابي كتوان بينتابه ماته usah getereng Gusti Allah. Gusti Allah ku perso sepehe barang kang wujud. Ora usah dijekte. Mula kita menawi serdoa dari kuwi sebatas nyenyuwun menawi wonten doa ujaran Quran ujarane jenak ya jiwa osnawon boten usah niat dikte ing Gusti Allah. Contohnya dikte kados nek panjenengan badhe sholat duha niko jumane ana Allahumma ingkan aristi fisana fa'anjilhu wa ingkan afil awdi fa'akhriku wa ingkan afil takri fa'akhriku. Niki mongki wawas menawawan ojo merentet ngekte ring Gusti Allah. Niki maknanya ya Allah Gusti dari si bulan itu tenggamit sangat nanda pakai di netang bumi sangat selgi orang usah diniati dikte sama nanti usah ngomong-ngomong Gusti Allah pun perso aja piye ya wis diniati dari ake di dalam bayi dinati intikat rasul mana orang usah mantap-mantap dikterin Gusti Allah. Nah ayat menikah dengan Kul Kuala Sira Muhammad Lompong sing dongomong lu kan jami. Nah anu dongomong Gusti kulaniku iman kulani. Orang usah gue muni ini Gusti Allah wis ngerti. Atu alimuna apa to mulang sira kabeh ing Allah. Meruhake sira kabeh ing Allah bidini kum kelawan agamamu. Iki asale menawa Gusti kula niku iman, kula sing mukmin. rumangsane Gusti Allah ku ra pirsa. Allah wis pirsa, gak usah ngomong kowe. Lha Kanjeng Nabi didhawuhi Gusti Allah peringatake. Ora usah ngomong-ngomong ngono, kowe iman lan ora iman Gusti Allah ngerti. Lan gratis. Gede ciri imanmu, Allah ngerti. Sebabnya Gusti Allah perso sepehe sing nok langit, sing nok bumi, sing nok antarane langit bumi, perso Gusti Allah perso. Ora usah mbok kandhang-kandhangi. Lah nek hukuman kalian Allah, mboten usah. Merapa ngatok-ngatok ake kuda usya. Wallahu ya'lamu ma bisamawati wa ma bilab. Utawi Allahu perso ma ing barang-barang bisamawati kang ono ing dalam piro-piro langit. Nyokode langit warai sapsi ciro terlupa patrimon nempi tuwalu. Sitrotir minta sama mustawan 10 rok-rok aras. Persa, antarane langit lan nangit isinya persa. Jadi luar biasa. Wama fil ardi lan bareng-bareng kang oleh bumi. Sak jerone bumi sing kula jenengan dorak ngerti. Padahal kula jenengan iki manggene nang bumi. Itu tak di nak bumi, isi ni bumi apa? Orang orang orang jawab, isi ni bumi tu jerone apa kata? Mungkin ada yang jawab, sebab orang ngerti, Gusti Allah perso. Wallahu bikulli syai'in alim, utawi Gusti Allah kelawan sakehe perkara. Alimun zat yang menjalani perso Allah. Naliko gawe mulai nebiye gane kopo. Ini zaman mikir gane Allah ora gaduh. Naliko gawe bumi kalau bumi sama apa bingung sama. Reti-reti gak pun jadi ngeten iki. Bisa tinggal ini kepenak. Bumi ini ora atas kaya besi, ora empuk kaya cawo. Coba bayangke pamane bumi iki kedadean saka besi wujud. Zaman mboten saged manfaatake gawe omah gak iso. Upamane bumi digawe lemes kaya cawo, sampan kelep. Ra iso manfaat. Endah bumi, dipaculi iso, digawe atas ya iso, digawe boto, digawe kenteng, latihan-latihane, sing jadi kebutuhane manusia orang. Kecukupan kabeh bumi. Lembangun rumah, ana sing pasmen bumi, ana sing digawe sumsun mendhuwur, ana sing digawe sumsun mengisar. Wonten. Dadi gawe omah nok nggon ngerong. Ana. Wis sak kerepe. Dicukupi sembarangane. Endah. Bumi ku ditanemi apa wae. Iso. Nganggo kekuatan alat banyu. Sampai nak ngitung-ngitung kawetane bumi ngoten ku. Mboten saged. Sing beras, lakek beras kono sing ombo, sing jangipo ngeli, kawetan. Jangan jagung, terane, semangkane, wah, Gusti Allah namung melehake ning ngene kula jenengan duwal ladzi khalaqa lakum. Duwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Wabeh sing no bumi titahe Allah lakum kanggo kuwe ora kanggo Gusti Allah. Gusti Allah ora butuh kanggo kuwe. Niki Gusti Allah meleh-melehake dhateng kula jenengan. Wis tak turuti, tak cukupi. Karek ngabdi ngorae sur peset. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa ramita hakis jin lan manusia kecoco sembini pengabdian yang penting. Pengabdi. Ngabdi wae dicukupi alate banyune. Banyune dicukupi kanggo wudu, kanggo adus, kanggo sesuci, sampo naji, sampo hadas loro, kanggo kliwet, kanggo gawe wesa. Ngono ae sholat lima waktu kesehatan tidak mengatakan. Lima waktu dur, asar, maghrib, isya, subuh. Pirang menit tuh. Upamane go etung sak rekaat sak menit ning 17 menit sedina songe 24 jam kanggo ngabdi ning 17 menit mulane sing teliti kejaba pengabdian sing pasti wasilah wasilah ku maknane mayuta qurrotu billah apa wasilah kanggo mendekatkan diri dengan Allah, qobliyah, ba'diyah, wiridan. Iki wasilah. Sing nomore surat Al-Ma'idah juz 6 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing padha ngaku iman ittaqullaha padha wedya sira ing Allah wattahu lan goleko sira kabeh ilahi marang Allah golek al-wasilah ta ing wasilah golek al-wasilah maknane wasilah ma yutaqarrabu bihi ilallah. Amal-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kaya sholat-sholat sunat, qobliyah, ba'diyah, wiridan-wiridan. Iki jenane wasilah. Malah perintah wasilah. Perintah wasilah. Sebagian muslim ono sing ora pati rajin ibadah. Mulane kadang-kadang hujannya dicanjet. Gak diwe hujan-hujan. Suwe nyerak mekakan orang hujan-hujan. Panas. Kita masuk kemarau panjang. Nah soalnya apa? Mungkin ibadah. Ibadahnya diwe alat kagum ibadah. Malah orang digung ibadah. Dicanjet lah. Di candatnya tadi peringatan. Peringatan. Mulanya kita misalnya sekejok. Manusia ku sekejok. Ngibadah sembarangan dicukupi. Zaman bergawe tengene pabrik legani ngadik. Bergawe itu di kapital diri, modal diri. Mboten dicukupi. Nah, Gusti Allah. Konsolat sarune dicukupi, mangane dicukupi, ngombene cukupi, tempate dicukupi. Karena kepenak tak ceritanya. Mulane syukure ing Allah sing tenanan. Nek kita syukure tenanan, Allah berjanji

Nabi Ibrahim, wabak bre kaya ngon. Kita ngampi. Apa mana wadus sapi untuk paringane Gusti Allah. Karingan sing bangsa unta sapi wedhus. Kok aku diparingi anak ngono tak kon kurban tak kurban. Keterujut ngaten Nabi Ibrahim. Akhire Nabi Ibrahim diparingi putra Ismail ujian metu. Ngomongnya cocok cocok tak kode nyembelih. Mulanya nalika Nabi Ismail berlahir, wakilah umur 7 tahun, wakilah 13 tahun, lagi seneng-senengnya bapak dan anak, ono wahyu, ripen, malam 8, 9, 10 besar, Ibrahim, anakmu sembelih. Ini ujian. Nek Nabi Ibrahim ora gelem nyembelih berarti cintane Allah, cintane ring Allah kalah karo cintane ring anak. Nek Nabi Ibrahim urun nyembelih anake berarti cintane ring Allah luwih gedhe tinimbang cintane ring anak. Mulane Nabi Ibrahim mung cintane ring Allah luar biasa, kok nyembelih sembelih. Jadi nak kulo jenengan buatin kuat, buatin kuat. Lah saya diuji jeneng Allah tu biasanya orang gede-gede. Nak cilian, itu biasanya orang nak ujian. Nih, bagaimana kepala desa, kabupaten, biasanya aku jadi bakal masjid tu tak jandali. Buatin enten ujian. Sebabnya kalau malaikat wis kapok, tewas. Jadi saya diuji itu orang gede-gede. Kita cilik-cilik, orang. Ini. Bangsal dan ayat. Wallahu bikulli syai'in alim. Yamun nuna domun dat nun dat sokolong akeh. Alaika ingatasi seliramu Muhammad. An aslamu kronole. Manjing Islam dheweke kabeh. Iki ana model. Wong masuk Islam iku biasane liwat propaganda wis cukup. Nek ana sing lereng diperangi. Barang wis diperangi kalah terus masuk Islam. Ana sing tanpa perang masuk Islam. Laiku ana wong sing masuk Islam tanpa diperangi iku mundhat-mundhat ring Kanjeng Nabi. Mundhat-mundhat mergo ring masuk Islam tanpa perang. Malah mundhat-mundhat. Islamnya Abu Bakar tanpa perang. Paling cepat Islame Abu Bakar paling cepat. Kanjeng Nabi esok dakwah. Malamnya Abu Bakar ngipi. Abu Bakar ngipi, rumpang sana nang kamar, onong bulan. Ipene wong gede. Iku ana pira sate. Nek ngipene wong biasa-biasa kados sak kula jenengan iku kadang-kadang ora ana apa-apane ya padahal ipen-ipene ngono wae. Nek ipene wong gedhe iku ana pira sate. Wong gedhe mau padha uga wong Islam atau wong kafir, pokoke wong gedhe. Nek ngipi ana pertanda Abu Bakar ngipi nak jero kamar ana bulan apa iki enjing e mlampah-mlampah kepethuk Kanjeng Nabi ketemu dakwah. Sampun diangkat dening Allah jadi utusan, terus ke dakwah. Kepada masyarakat, ngendika, aku dinaiki, diangkat jadi utusan dening Allah. Abu Bakar kepeduk yang pertama. Tanda neopo. Nek jenengan jatuh putusan di pertanda neopo. Abu Bakar takut. Anjir Nabi jawab. Anjir begitu lah mas ngipi. Kamar mono bulan. Mengikan dari orang itu terus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gampang Abu Bakar. Mengikan dari ibnu Debuni monontrak undung terus masuk Islam. Jadi Abu Bakar. Mulanya nanti disebut Abu Bakar As-Siddiq. Kang banget le percaya le Kanjeng Nabi. Mulane nalika Isra Mi'raj Kanjeng Nabi mandhap sangge Mi'raj dan Masjidil Haram longo-longo piyambakan sing teko ana Abu Lahab, ana Abu Jahal, ana Abu Bakar. Iku takonane dhewe-dhewe. Sing Abu Jahal nyeleket Muhammad. Apa bener jare seliramu dipengi di Isra Mi'rajake? Iya. Dipengi Isra Mi'raj. Pajar iki wis tekan kene. Iya, wis tekan kene. Muhammad, Muhammad. Ngomong ya sing rada pandes. Wingen ane omonganmu wis sering goroh-goroh, wis sering gak dadet. Ning rada pandes. Iki ku goroh sing ora pandes. Cacak Muhammad sikilmu sing tengen angkat. Sikil tengen diangkat. Wis sing iki wae angkat pisan. Dadi ibar. Wong lagi ngangkat si keloro itu, bapa mesti dengan langit itu ketemu pirang perkara. Kita kalau Abu Jahal. Nanti Abu Bakar, dia kau ni cara Abu Jahal. Kau percaya apa? Apa mana? Nengis tu langit, rong langit. Aku percaya. Bapa mana? Mergo orang aku cewek je nanti. Kanjeng Nabi dilakokake Gusti Allah Subhanallazi asra. Gusti Allah sing lakokake. Kanjeng Nabi mboten mlaku. Nek Kanjeng Nabi sing mlaku ora iso. Padha karo jam nek mlaku dhewe ya rembet sak jam ya sik jam meneh. Nang nek sampean puter kuwi kadherak mekaten. Niki mulane anak kiai Madura lucu ni rak makakak. Mulanya pun anak kiai lucu senang. Kiai Madura disewani tamu. Tamu pinaringan putra lanang. Pak Yai, apa? Kula diparingi putra nyuwun nami. Anu jenang aku. Aku terus sepik engkau dike. Nek api lagune Bakar, nek elek Jahal. Oh no. Tapi jenana aku tak mikir. Kula kok senang nih. Ya ini lucu. Jadi kan jenana aku, aja ditambahin. Kone gede ini api, ditekan Bakar, nek elek Jahal. Oh no. Senang kalau anak-anak ini lucu-lucu senang. Jadi, masuk Islam, ono sing sebab cukup dakwah, ono sing leren diperangi. Ono sing Islam keturunan. Jadi kulon jenengan ini termasuk Islam keturunan. Bukan dari Islam, bukan dari Islam. Ini keturunan. Al-Qur'an brengetake karo wong sing maido kanjeng Nabi masuk Islam tanpa diberangi. Itu dikandak-kandakno. Ora usah ngundak-ngundak. Kanjeng Nabi kadawuhan. Qul ya sira Muhammad la tahunu aja ngundak-ngundak sira kabeh alaiya ing atase ingsun Islamakum ing Islam. Islamu tanpa diperangi, ora usah mundat-mundat ring aku. Sing berhak mundat-mundat, itu Gusti Allah. Walillahu yamunu alaikum. Balik utawi Gusti Allah yamunu, itu berhak mundat-mundat. Alaikum yang atasnya siro kabeh. Sing berhak mundat-mundat, itu namun Gusti Allah, ora kuwe. Anhadakum krono oleh nuduhake Allah ing sira kabeh lil iman marang iman ing kuntum shodiqin lamun ana sira kabeh kudu bener lemoni amanah amanah kuwi nek bener iku sing berkah mundhak-mundhak Gusti Allah ora kuwi. Mulane paparing-paparing sedekahan lan liya-liyane iki perlu dicatet sing saged mundhat-mundhat niku siji Gusti Allah ring makhluke terus nomor loro tiyang sepuh ring anake nomor telu guru ring murid iki berhak mundhat-mundhat ora dosa. Padahal secara umum ayat nerangake ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza wong mukmin sing ngaku Islam aja batalke pemberian sedekahmu kelawan mbok undhat-undhat. Nek wis sedekah wis plus ora usah dieling-eling. Mundhat-mundhat sedekah batal ajarane niku sing kenging namung Gusti Allah mundhat-mundhat ing umate ing manusa ing makhluk nomor loro wong tuwa mundhat-mundhat anake niku boten bakal panjenengan nyekolahake anak-anak jenengan nyangoni mondokke yang sembarang. Terus sampai munani-munani dengan anak di pondok nanti sama ni kesetiran kata. Terus anak emun itu, pak, aku muda-muda, Allah muda-muda, orang pokok, kengeng. Wong tua muda-muda, berpari kering anak, kengeng. Patah ganjaran yang boten. Jadi sampai di pagi ini, cewek ni kan, ini bicaranya. Jadi kengen, wong tua mundat-mundat anaknya. Lan sering, wong pulang piambaknya. Sama dia, peset. Sering ngatain itu. Tapi anak pulang bacaan wantun balas. Pak, aja mundat-mundat, wong nyaman ini kurang akan. Ya, wong Sri Malik, sing berhak mundat-mundat, nomor setengah, Gusti Allah, ring makhluk. Contohnya, waladhi kholakolakum mafil ardi. Bumi, langit, sapi, sinet, kanggo kue. Terus bapak, ibu, ring anak. Kengeng, lan boten batal. Ganjarannya tetep boten. Lajeng guru, ring murid. Guru, ring murid. Barang ngapal lah, peset dia mengakak. Kengeng, katanya. Betul nopo-nopo. Ayat terakhir, Inna Allah satamne Gusti Allah. Ya'lamu iku mudhanane Allah ghaibas samawati ing barang-barang kang samar nggone pira-pira langit wal ardi lan bumi. Sing kula jenengan boten ngerti mergo samar. Jengno langit, jengno bumi, sa isine Allah perso. Jadi Gusti Allah ki zat sing luar biasa. Mulane nek nuju salat niku sing mantep tiap salat awalane mengenalkan Allah Maha Agung. Allahu Akbar. Iki pun padhen mboten nanten tandingane. Karo bumi agung Gusti Allah, karo langit agung Gusti Allah, karo arsy wae agung Gusti Allah. Gusti Allah Maha Agung. Lae kita kami sriya ora ana padane. Maha Agung. Kepiye ora iso dikepiye Gusti Allah. Jadi Allahu Akbar Maha Agung min ghairi kaifin wala misli Gusti Allah. Gusti Allah kaya apa? Ora ana kaya apa? Mergo gak ana kayane. Gusti Allah ku padha karo apa? Ya ora ana padane. Laisa kamitsli syai'un. Gusti Allah Maha Agung. Wallahu ta'ala Gusti Allah basirun iku zat kang mirsani. Kadang-kadang kiai namane miharso. Miharsa ya kena, mesani ya kena. Bima kawan barang, layak malu naiki kira asab'an, ana sing maca iya, yak malun, ana sing maca ta, bima tak malun. Maki nek pengene tafsir, tulisane iya nge ambon dikira ake, tulisane ta nge ambon dikira ake. Nah, saya ingin tafsir. Nah, saya ingin Quran. Niku kira ada Imam Asim sampai Imam Hafas. Nek makna ni. Basirun iku datang mesani Allah bima kawan barang yak maluna kang padha nglakoni sampai dheweke kabeh. Sampai makhluk kabeh. Nek bima tak malun. Kelawan barang tak malu nak kang podo melakoni siro kape. Jadi lelampahan pulo jenengan niki sampun dipersani jeneng Allah. Mulane nek nama sing ape-ape. Berentek di sing ape-ape. Ojo nganti berentek elek nama sing elek. Allah perso. Dikiri-kiri semua kala surat uko. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika khusni badatik. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa sunatiba wa arina al-batila batila wa arzukna istinabat. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين